Banyak di masyarakat kita, bahkan hampir selama ini kita selalu mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salam itu, yang paling sering kita dengar adalah beliau itu membaca, di masyarakat kita itu membaca satu Al-Fatihah. Yang kedua, ada tambahannya dengan ayat kursi. Lalu sebagian membacanya dengan salah satu dari istighfar. Apabila kita melihat hadis-hadis yang sampai kepada kita, riwayat tentang hadis-hadis atau zikir yang dibaca seperti salam, maka ternyata apa? Riwayat yang sampai kepada kita dari Sa'ban radhiyallahu anhu dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, istaghfara thalatha. Beliau itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Wa qala sudah membaca Allah man tasallam wa man tasallam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi riwayat pertama tidak menggunakan kalimat ya. Langsung mengatakan dzal jalali wal ikram. Tapi yang diriwayatkan dari Ibnu Numair, yang diriwayatkan dari Asim dengan istisnad lain mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Jadi ada dua riwayat ini. Jadi kalau itu mendapatkan mengatakan dzal jalali wal ikram dengan ya dzal jalali wal ikram, dua sanad ini hadis ini sahih. Tambahan ini. Karena selama ini yang kita tahu hanya riwayat dia dan jalan yang terang. Nah, lalu yang menjadi titik para akhir. Nabi itu selesai salat membaca istighfar 3 kali. Maka pertanyaannya yang harus kita tanyakan adalah, bagaimana lapas istighfar ini? Karena di masyarakat kita itu juga beredar istighfar bunyinya apa? Selesai salam kebanyakan hampir rata-rata kita dengar di berbagai masjid. Bunyi istighfarnya apa? Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anda sering dengar ini? Nah, agar kita tidak keliru, akhir pertama harus masuk ingat, rapat istighfar itu banyak. Yang paling pendek, riwayat Bukhari dan Muslim bunyinya astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis lain juga bunyi istighfarnya, yang selama ini antum tahu astaghfirullah al-azim. Riwayat lain mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Hanya sampai di sini. Apa keutamanya? Ghufira wa in kana farra min adh-dhambi, dosanya akan diampuni walaupun pernah lari dari medan perang. Tetapi yang harus anda ingat adalah bentuk atau redaksi istighfar seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selesai salat. Kalau anda melihat silsilah sanadnya, hadisnya mengatakan haddatsana Dawud bin Syaib, حدثنا الوليد حدث عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان. Jadi di antara perawi itu di sini adalah Walid yang meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i. Demi memastikan lafaz istighfar selesai salat itu, Al-Walid salah satu perawi dari Imam Al-Auza'i dia bertanya, "Qala Al-Walid fa qultu lil Al-Auza'i." Al-Walid berkata kepada Imam Al-Auza'i, "Kaifa al-istighfar?" Bagaimana redaksi istighfar? Maka apa kata Imam Al-Auza'i? Qala taqul, hendaklah kamu membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi selesai salat itu akhir, Nabi tidak pernah membaca istighfar lain kecuali belum membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ada yang mengatakan baca istighfar yang lain, maka itu bukan isinya Nabi SAW baca selesai salat. Memang benar istighfar itu banyak. Nanti bisa membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Dan berbagai macam istighfar yang lain. Tapi ingat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selesai salat hanya bilangnya astaghfirullah astaghfirullah. Lalu ada timbungan nanti berikutnya untuk tambahan sedikit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu baca Allahu akbar salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wala ya dzal jalali wal ikram atau dzal jalali wal ikram sampai ya. Lalu kalau masyarakat kita tambahan beredar wa ilaika ya Rabbi salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata dar salam, maka perlu anda ketahui sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab ini, beliau mengatakan wa amma ma yazidu ba'du fi hadha du'a, adapun tambahan yang mereka tambahkan di dalam doa ini, Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya Rabbi salam fa hayyina bis salam wa dakhilna al jannata dar salam, falam yasih ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa hadithun maktubun mukhtalaqun min ba'd al-qisas. Tambahan